Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara sekian banyak ulama tabi'in, generasi tabi'in adalah generasi setelah generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ulama tabi'in ada yang bernama Muhammad Ibnu Wasi' rahimahullah. Beliau dikenal sebagai mujabud da'wah. Doanya seringkali dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikenal dengan keilmuannya, takwa dan kezuhudannya. Sehingga wajar apabila para panglima perang Islam di zaman itu memperebutkan Muhammad bin Wasi' agar bergabung di dalam kesatuannya. Jadi diperebutkan oleh panglima-panglima perang. Nah, seorang ulama besar. Karena keberadaan seorang ulama tabi'in di tengah-tengah sebuah pasukan bisa disebut sebagai jaminan kemenangan. Berdasarkan nas atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pasukan yang di dalamnya ada satu orang sahabat atau satu orang tabi'in, atau yang berikutnya satu orang tabi'ut tabi'in, Allah akan berikan kemenangan untuk pasukan itu. Ini Muhammad bin Wasi' seorang tabi'in. Lebih-lebih lagi, tadi seperti yang saya sebutkan, dikenal dengan keilmuan, ketakwaan, dan juga doanya yang sering dikabulkan. Akhirnya diperebutkan oleh panglima-panglima perang ketika itu. Nah dalam sebuah pertempuran, Muhammad ibn Wasi' rahimahullah akhirnya bergabung dalam kesatuan yang dipimpin Panglima Al-Muhallab rahimahullah. Yang dihadapi adalah pasukan Romawi. Nah, pertempuran besar, pecah, terjadi, berlangsung, dan berakhir dengan kemenangan umat Islam. Seperti janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, harta rampasan yang diraih oleh umat Islam itu ternyata tidak sedikit. Emas, perak, berlian. Nah, milik orang-orang Romawi jatuh di tangan kaum muslimin. Nah, orang Romawi bisa dipukul mundur, bahkan benteng mereka ditaklukkan, dikuasai oleh umat Islam. Tibalah saatnya membagi-bagikan harta rampasan perang itu. Nah, oleh Panglima Al-Muhallab dibagi-bagi sesuai dengan syariat Islam, tuntunan yang diajarkan dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagi-bagi. Masalah kemudian muncul ketika salah satu harta rampasan perang yang harus dibagi adalah sebuah mahkota. Sebuah mahkota milik seorang pangeran Romawi. Nah, yang harganya begitu tinggi. Nah, karena mahkota itu ternyata bertatahkan zamrud dan berlian. Bahan dasarnya adalah emas murni. Bayangkan emas murni. Ya, mahkota itu ya, seorang pangeran. Nah ini menjadi sebuah masalah. Kenapa? Siapa yang berhak mendapatkan mahkota ini sebagai rampasan perang? Mendapatkan nilai yang sebanding. Nah, Panglima Al-Muhallab dan para pembantu utamanya kemudian berdiskusi siapa yang kira-kira berhak mendapatkan ini. Sampai akhirnya Panglima Al-Muhallab rahimahullah mengatakan, maukah kalian aku perlihatkan, aku buktikan bahwa di zaman seperti ini, pada waktu-waktu ini, masih ada hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sama sekali tidak tertarik sedikit pun dengan mahkota yang begitu berharga. Nah, para panglima perang berpikirnya seperti berpikirnya keumuman orang. Nah, siapa yang kira-kira tidak mau dengan harta yang begitu mahal dan berharga seperti ini? Nah, tapi sang panglima mengatakan masih ada orangnya. Kalau kalian tidak percaya, panggil Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Nah, cari. Memang memerlukan waktu yang cukup lama untuk menemukan Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Karena memang beliau senang menyendiri. Nah, tekun dalam ibadahnya rahimahullah. Nah, setelah ketemu, dipanggil oleh sang panglima, datang menghadap Panglima Al-Muhallab, kemudian menyampaikan, wahai Muhammad bin Wasi', kami diceritakan semua tadi prosesnya. Kami memandang bahwa mahkota ini yang berhak untuk memperolehnya hanya Anda, bukan orang lain. Nah, tapi Al-Imam Muhammad bin Wasi' menolak. Enggak. Dipaksa, tetap menolak. Sampai akhirnya sang panglima bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena sudah menyebut nama Allah dalam sumpahnya, maka Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah tak kuasa untuk menerima. Nah, tak kuasa untuk menolak. Akhirnya diterima. Diterima rahimahullah. Mahkota itu kemudian dibawa pergi. Nah, para pembantu-pembantu utamanya tadi yang sudah sejak awal disampaikan oleh Panglima, bahwa saat-saat seperti ini ternyata masih ada orang yang tidak mau dan tidak tertarik sama sekali dengan harta seperti itu, kan kemudian saling pandang. Wah, gak benar ternyata kata Panglima. Katanya tidak tertarik, katanya tidak mau. Ini buktinya dia sekarang pergi membawa mahkota tersebut. Nah, bayangkan saja kalau kita punya cincin dua saja dari zamrud dan berlian, wah itu sudah munggah haji ping piro itu. Dan ini mahkota. Bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa beli bangunan, bisa beli apa aja. Nah, mungkin mau truk tronton bisa dapat berapa. Nah, 7 turunan gak akan habis. Dibawa pergi oleh Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Nah, ini panglimanya sudah tidak lagi percaya dengan keterangan dari sang panglima. Tapi sang panglima senyum-senyum aja. Belum selesai ceritanya, tunggu sebentar. Sang panglima kemudian memerintahkan salah seorang ajudannya untuk ikuti Muhammad bin Wasi'. Perhatikan apa yang dia perbuat setelah keluar dari tempat ini. Diikuti betul. Diawasi dari belakang. Ini sambil membawa mahkota ini. Ini ya. Diikuti dari belakang. Tanpa diketahui dan tanpa dirasa. Diikuti terus. Di tengah perjalanan, ternyata beliau rahimahullah bertemu dengan seorang pengemis peminta-minta. Orang ngemis itu ya. Den, nyuwun den. Al-Imam Muhammad bin Wasi' selingkuh kanan, selingkuh kiri. Kanan, kiri. Enggak ada orang sepi ini. Ini mahkotanya, nyoh, PM. Kan itu. Mahkota yang seperti itu cuma dikasihkan kepada seorang pengemis. Nih. Kalau sampai yang mungkin jatuh pingsan kalau dapat seperti itu. Enggak nyangka kan. Ini enggak, sang pengemis itu dikasih nih buat kamu. Itu diikuti terus sama ajudannya. Muhammad bin Wasi' pergi aja. Los. Enggak terpikir sama sekali dengan seperti ini. Tapi pengemisnya terus ditangkap sama ajudan panglima. bentar, ikut, dibawa menghadap. Ceritanya mahkota itu kemudian dikembalikan kepada panglima al-muhallab, sementara sang pengemis tetap diberi uang sebagai penggantinya, kan itu, untuk menjaga perasaan dia. Kemudian diminta bercerita, itulah ceritanya seperti itu. Nah, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini hanya satu cerita dari sekian banyak cerita tentang para ulama kita, bagaimana mereka mengajarkan dan membimbing kita untuk benar-benar menjadi hamba yang ikhlas. Benar-benar menjadi hamba yang ikhlas. Berbuat, berjuang, berkarya, nah, beramal, bekerja, beribadah. Seluruh aktivitas kita, semuanya lillahi rabbil alamin. Jadi betul-betul lillahi ta'ala. Bukan hanya di lisan saja, tetapi memang pada prakteknya dibuktikan. Lillahi ta'ala. Memang untuk Allah saya berbuat. Hanya mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala saya melakukannya. Bukan karena apa-apa. Nah, bukan karena apa-apa. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah. Ajaran Islam ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ajaran dan konsep hidup ikhlas. Nah, bisa dikatakan sebagai pilar utama ajaran Islam, ikhlas lillahi azza wa jalla. Sehingga kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu juga disebut dengan kalimatul ikhlas selain kalimatul tauhid. Nah, kalimatul ibadah dan nama-nama lainnya tetap disebut sebagai kalimatul ikhlas. Karena konsekuensi seorang hamba yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, konsekuensinya adalah hidup ikhlas. Hidup ikhlas. Secara umum ikhlas itu apa? Ikhlas itu ya berbuat, bekerja, beramal, beribadah. Yang diharapkan adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena faktor yang lain seperti harta, pangkat, kedudukan, pujian, sanjungan, kebanggaan, sensasi. Nah, bukan hal-hal seperti itu yang dicari. Tapi memang benar-benar lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya kita harus ikhlas berbuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu bahwa salatku, sembelihanku, ibadahku, hajiku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbil alamin. Nah, orang muslim hidupnya pasti tenteram. Orang muslim tidak mungkin hidupnya susah. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Apabila Anda sebagai seorang muslim merasakan susah, tidak tenteram, berarti keislaman Anda perlu diluruskan dan diperbaiki lagi. Itu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga jaminan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa orang Islam, orang beriman, orang yang bertauhid itu, itu tidak akan mungkin hidupnya susah. Tidak akan mungkin hidupnya kok apa galau kalau dalam bahasa sekarang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Surat Al-An'am. Ini janji dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang beriman, kemudian mereka tidak menodai imannya dengan kesyirikan. Karena kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Nah, berdasarkan tafsir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri, Allah menyebutkan orang-orang beriman dan tidak menodai imannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Hamba-hamba yang seperti ini pasti merasakan rasa aman dan tenteram. Di mana? Di dunia, di barzah, di hari kiamat nanti. Wahum muhtadun. Selain itu, mereka pun akan selalu mendapatkan petunjuk jalan terang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ayat ini diturunkan, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Ketika ayat ini diturunkan, para sahabat merasa berat. Seperti yang disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mereka ramai-ramai datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersimpuh di hadapan Nabi ya Rasulullah. Nah, ayat ini sudah diturunkan untuk kami dan kami merasakan berat. Kenapa? Fa ayyuna la yadhlimu nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Kan ayatnya tadi mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak berbuat zalim. Mereka inilah yang mendapatkan jaminan rasa aman, tenteram, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang tidak beriman atau dia beriman tetapi menodainya dengan kezaliman, ini tidak mendapatkan janji-janji tadi. Nah, para sahabat merasa, ya Rasulullah, siapa sih di antara kami yang tidak berbuat zalim? Kami merasa selalu berbuat zalim, tidak lepas kami dari perbuatan zalim, besar kecil, banyak sedikit, sering kadang-kadang, sadar dan tidak sadar, terasa atau tidak terasa. Nabi kemudian menjelaskan, laisa dzalik. Bukan itu yang dimaksud di dalam firman Allah Azza wa Jalla tadi. Nah, apakah kalian tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang hambanya Luqman Al-Hakim? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang begitu besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ini jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba yang beriman, tidak berbuat syirik, hidupnya aman, tenteram, tenang. Nah, hamba yang bertauhid itu selalu tenang, tenteram. Tidak mungkin susah. Tidak mungkin susah. Nah, ahlu tauhid. Oleh sebab itu dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah, itu selalu menitik beratkan tentang tauhid, tauhid, tauhid. Jangan berbuat syirik, jangan berbuat syirik, jangan berbuat syirik. Nah, karena untuk mewujudkan ketenangan dan ketenteraman itu, jalan utamanya adalah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Harapan, cinta, rasa takutnya itu selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian digabung dalam sebuah konsep yang bernama konsep ikhlas. Konsepnya ikhlas. Dia berbuat bukan karena takut kepada A, B, C. Tapi dia berbuat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab jika dia tidak melakukannya, Allah akan murka. Nah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau dia melakukannya, Allah murka. Karena itu larangan darinya. Nah, sehingga hidupnya tenang, tidak takut kepada apapun dan kepada siapapun. Rasa takutnya itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harapannya juga seperti itu. Dia berbuat harapannya bukan A, B, C, D. Harapan itu sepenuhnya digantungkan untuk Allah Subhanahu wa taala, harapannya untuk meraih ridha dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada kamus kecewa, tidak ada istilah sakit hati, tidak ada perasaan dipinggirkan dan dikucilkan, tidak ada perasaan apa namanya diremehkan, dihina, tidak dianggap oleh orang lain, ora diuwongke. Itu tidak ada istilah dan kamus seperti itu bagi seorang muslim. Kenapa? Dia berbuat itu bukan karena ingin diuwongke. Dia beribadah itu bukan karena ingin dipuji. Dia berbuat itu bukan karena ingin ditampilkan di depan namanya disebut-sebut. Dia berbuat itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang seperti ini tenang dan tenteram hidupnya. Bayangkan mereka yang tidak memahami konsep ikhlas, hidupnya itu selalu dipenuhi dengan kecewa, sakit hati, benci, itu pasti. Nah, mereka yang berbuat hanya untuk mendapatkan balasan dari makhluk, apapun balasan yang diinginkan. Nah, Dia berbuat karena ingin mendapatkan ucapan terima kasih, matur nuwun. Kalau tidak ada ucapan terima kasih, matur nuwun, kloro-loro. Dipikirkan sampai di dalam hati, wong iki ora ngerti matur nuwun tenan. Sesuk ora takeki meneh. Anda itu berbuat untuk apa dan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang beriman, pernyataan dan komitmen hidup mereka itu seperti apa? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Coba ayat ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dihafal. Dari beberapa ayat lain yang memang harus dihafal, karena itu terkait dengan prinsip hidup dan pegangan hidup kita. Coba tambahkan satu ayat ini di dalam surat Al-Insan halaman yang kedua, juz 29. Ayatnya saya lupa ayat keberapa. Mungkin bisa dilihat. Nah, ini komitmen orang-orang yang beriman, prinsip orang muslim di dalam berbuat, berkarya, beribadah, bertugas, bekerja. Tujuannya apa? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami ketika bersedekah, memberi, atau berbuat apapun, beribadah apapun, la nuridu minkum jazaan. Kami tidak pernah berharap, tidak pernah berpikir mendapatkan balasan dari kalian. Wala syukura. Juga ucapan syukur, ucapan terima kasih. Nah, sekarang saya gambarkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya gambarkan hidup seorang hamba yang tidak mengerti dan tidak memaknai konsep ikhlas yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Nah, saya contohkan sekarang sebagai, katakan sekarang seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki. Contoh ini. Kita mulai dari kehidupan pagi ya. Ini gambaran umum yang betul-betul terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, pagi. Begitu. Bangun pagi. Ini kehidupan seorang muslim yang belum memahami betul seperti apakah konsep ikhlas dalam hidup itu. Dia bangun dari tidur salat subuh. Salat subuh ya. Bangun dari tidur. Salat subuh berangkat. Begitu. Salat subuh berangkat. Nah, sampai di masjid, nah, ternyata ketinggalan sholat, ketinggalan satu rakaat saja, masuk rakaat yang kedua, dia selesaikan rakaatnya sempurna, menambah yang kurang, selesai salam, nah, pulang, lampu masjid dimatikan, pintu ditutup, ketemu di halaman masjid dengan tetangga-tetangga yang lain, jamaah masjid. Pak, sampean tuh kok sholatnya telat toh? Loh, sampean gak paham. Tadi itu telatnya bukan karena apa-apa saya ini. Saya ini telatnya tadi karena sholat sunnah dulu di rumah. Bayangkan, sakit hati kan? Hanya cuma karena disebut orang, sampean kok sholatnya telat sih, Pak? Nah, sholatnya. Ini orang yang tidak mengenal konsep ikhlas sudah sakit hati. Sudah ada bibit benci kepada si A yang tadi ngeleke. Kan gitu. Apalagi sampai kebablasan, sampai yang gak eruh. Tadi malam 11 rakaat saya itu sholat. Baca Al-Quran 2 juz loh. Gitu. Dibilang kok sholatnya telat. Tadi saya nyari kunci motor gak ketemu-ketemu. Saya itu bangunnya dari jam 3. Cuman karena cari kunci motor gak ketemu-ketemu. Akhirnya pas komat baru dapat kuncinya. Keluarkan panas ya, telat saya. Oh gitu toh. Iya. Ini tanpa sadar orang seperti ini, mohon maaf ya, belum betul-betul meresapkan konsep ikhlas dalam hidupnya. Jadi sudah ketersinggungan pribadi tadi disebut telat aja sudah marah. Nanti itu. Tidak perlulah orang yang paham konsep ikhlas, enggak Pak telat. Selesai. Enggak Pak telat, memang iya. Kan itu. Bukan membela diri. Kenapa? Karena dia sholat. Kan bukan karena untuk mendapatkan predikat sholatnya tepat waktu. Kan gitu ya. Dikenal orang, tetangga, sama jamaah masjidnya. Ini gak pernah telat. Nah. Pulang ke rumah. Nah. Pulang ke rumah. Kan itu. pulang ke rumah, kegiatan biasa. Nah, saatnya sarapan, istrinya buat sarapan, makanan ini dan segala macam. Kan gitu ya, melihat menu sajian sarapannya, kok nggak ganti-ganti menunya ini Bu? Tiap pagi pecel Madiun terus. Apa gak ganti-ganti? Nah sampean ngasih duit juga gak pernah nambah nafkah bulanan maksudnya. Kalau pengen menunya diganti ya, uang belanjanya tambah. Kan gitu. Kamu ini jadi istri gak pernah ucapan terima kasih. Lihat suaminya kerja dari pagi sampai sore. Bos kali-kali matur nuwun. Bukan seperti ini. Nah ini sudah bertentangan dengan konsep ikhlas yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. La duridu minkum jazaan wala syukuroh. Tadi udah, apa namanya, kalau bahasa orang Jawanya itu kecantok ya. Sudah ketabrak sama bapak tadi yang bilang sholat kok telat toh pak. Ini sampai di rumah, mas, kan itu. Kok kayak gini sampai terucap, kamu itu istri gak tahu syukur. Kan itu. Orang seperti itu sakit hati terus. Sakit hati terus. Berangkat kerja. Kan gitu ya. Di tengah jalan lihat simbah-simbah misalkan. Mau nyebrang jalan. Oh musalke. Berhenti. Ditolong. Sudah sampai tolong. Mbahnya gak noleh. Gak bilang apa. Gak bilang matur nuwun. Sudah. Setelah diseberang kan. Melenggang kangkung. Noleh aja ke dia enggak. Apalagi ucapkan terima kasih. Nuwun yole enggak. Bablas aja. Sakit hati lagi kecewa. Waduh. Nyesel aku nolong mbahnya. Kan ini. Gak matur nuwun gelas. Nah sampeyan itu membantu simbah tadi. Lillahi ta'ala. Atau untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Ya kan seharusnya ucapan terima kasih lah minimalnya. Tidak. Nah kamu berbuat itu lillahi ta'ala atau bukan. Sakit hati lagi. Kan gitu ya. Sakit hati lagi. Sampai di tempat kerja. Dimarahin sama bosnya. Telat. Aduh sakit hati lagi. Nanti sama temannya diomongin lagi. Aduh sakit lagi. Kecewa. Terus. Dan seterusnya. Itu gambaran orang yang tidak mengenal konsep ikhlas. Selalu kecewa, sakit hati, kecewa, sakit hati, kecewa, sakit hati, kecewa, sakit hati. Nah, kalau namanya tidak disebut, sakit hati, gak gelem bantu menahai. Gak ada ucapan terima kasih, namanya tidak disebut. Nah, bahkan mungkin keliru namanya. Itu pakai SH. Kurang titelnya itu loh mas. Boleh titel tuangnya lora disebut. Bentar kan? Ada tipe-tipe seperti itu. Mudah-mudahan yang di sini tidak ada. Kan itu. Kalau di sini rata-rata SH, setia hati. Ya, daerah sini kan ya. Dan seterusnya, itu konsep Masya Allah di dalam Islam itu. Ketika konsep ikhlas, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya berbuat, saya beribadah, saya bekerja. Itu tidak mengharapkan balasan dari kalian. Juga tidak menginginkan adanya ucapan terima kasih. Nah, ini kita berbicara tentang kita sebagai pelaku. Kita sebagai pelaku. Walaupun di dalam Islam, adab dan etikanya, kita diajarkan untuk mengucapkan terima kasih. Menyampaikan rasa syukur. Berusaha membalas kebaikan dengan kebaikan. Kan gitu ya. Nabi mengatakan, man ahsana ilaikum fakafi'uh. Hadis Ibnu Umar, siapapun yang berbuat baik kepada kalian, imbangi, balas dengan kebaikan juga. Itu etika dan adabnya. Tapi misalkan suatu saat kita menemukan orang yang tidak mengenal etika dan adab, misalkan, kan gitu ya. Sehingga tidak ada ucapan matur nuwun, tidak ada balasan, tidak ada ini dan itu. Itu tidak ada kecewa dan tidak ada sakit hati. Nah, tidak ada kecewa dan tidak ada sakit hati. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, tentang ikhlas ini, karena memang konsep yang paling penting dan paling utama, sebab seorang hamba yang benar-benar bisa mewujudkan konsep ikhlas, dia betul-betul akan diselamatkan Allah dari berbagai macam godaan dan gangguan syaitan. Kenapa? Iblis, laknatullahi alaihi, ketika diusir oleh Allah dari surga dan diturunkan ke bumi, dia bersumpah, iblis, di hadapan Allah, dan sumpahnya itu untuk di hadapan Allah dia bersumpah akan berusaha sekuat tenaga, semampu dia, menyesatkan anak manusia. Nah, apapun cara akan ditempuh. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari setiap arah yang memungkinkan. Iblis ingin menyesatkan manusia. Tetapi di dalam peristiwa itu juga, Iblis mengakui dan menyatakan di hadapan Allah Azza wa Jal, bahwa di antara semua hamba-hamba Allah ini, masih ada yang selamat dan tidak akan terjebak dalam gangguan-gangguannya. Siapa? Hamba-hamba yang betul-betul menjadikan ikhlas sebagai nafas kehidupannya. Dalam sumpahnya, Iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setelah sumpahnya 1, 2, 3, 4, 5. Kata Iblis, kecuali hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas, wahai Allah. Nah, hamba yang ikhlas itu sulit untuk digoda, untuk dikalahkan dan ditaklukkan oleh syaitan. Laknatullahi alaihi. Maka wajar apabila kita mendapatkan sekian banyak ucapan para ulama, nah, yang mendorong kita untuk selalu dan sesering mungkin belajar dan mengulang-ulang konsep ikhlas ini. Seperti misalkan Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala menyatakan, ta'allamu an-niyah fa innaha ablaghu minal amal. Al-Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan, ta'allamu an-niyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajari dengan tekun. Pelajari dengan tekun tentang niat dan keikhlasan itu. Sebab, nah, keikhlasan itu justru lebih bermakna, lebih berharga, dan lebih berat dibandingkan dengan amal ibadah yang dikerjakan. Nah, dibandingkan dengan beribadah dan beramal yang dikerjakan. Nah, itu niat lebih susah kalau dihitung-hitung, ditimbang-timbang. Nah, sekarang sebagai contoh, ikhwati fillah barakallahu fikum ma'asyiral muslimin wal muslimat. Sekarang sebagai contoh, misal, nah, di dalam Islam itu ada ibadah, nah, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Membantu orang lain, saudara kita sesama muslim dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu kita dianjurkan memang, didorong, nah, kemudian selalu dikondisikan untuk selalu tanggap, sensitif, peka dengan keadaan kaum muslimin di sekitar kita. Mereka orang-orang yang membutuhkan bantuan, dibantu. Mereka yang memerlukan pertolongan, ditolong. Nah, mereka yang sedang kesusahan, diringankan. Itu ajaran Islam. Nah, itu ajaran Islam. Nah, sekarang membantu orang itu bukan sesuatu yang ringan. Apalagi terkait dengan biaya, juga terkait dengan tenaga. Contoh. Kan begitu ya. Sekarang contoh, ada acara sambatan ya. Sambatannya itu misalkan menaikkan genteng rumah. Ternyata di sebuah daerah, kebiasaan masyarakat setempat kalau membangun rumah, tiba genteng, kemudian itu dinaikkan, ditata dan dipasang, itu yang menaikkan bukan orang lain dibayar, bukan. Tetapi gotong royong ya, tetangganya diundang, diumumkan, misalkan sama Pak Ketua RT, atau mungkin sesepuh di situ, besok rumahnya Pak Suaib, misalkan. Itu mau naikkan genteng, besok yang ada kesempatan dan waktu, ayo dibantu bersama. Kita ingin membantu. Membantu menaikkan genteng rumah tetangga yang namanya Pak Suaib ini. Nah, ini nama ilustratif, agar lebih mudah dipahami. Nah, kita membantu. Nah, angkat genteng, dipindah dari lokasi penurunan truk sampai di depan posisi rumah. Kemudian dinaikkan ke atas. Nah, ada yang bagian nata, ada yang bagian melemparkan, ada yang pecah misalkan diambil, ditata lagi. Kan gitu ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang lain terkait dengan memasang genteng. Nah, subhanallah. Ini kan ibadah. Berat. Karena membutuhkan tenaga, pikiran, panas terik matahari. Mungkin kita juga mengorbankan kegiatan yang lain. Mestinya ke sawah, bersihkan sawah, dan semisalnya ini karena tetangganya sambatan, akhirnya sawahnya besok aja. Sawahnya besok aja. Atau misalkan hari itu bisa cari damen, kan, padahal damen untuk sapinya sudah habis, kan itu. Ini bantu tetangga naikkan genteng, mau gak mau akhirnya beli damen. Satu ikat 30 ribu, 20 ribu, demi membantu tetangganya. Ini kan pengorbanan. sebuah perjuangan, sesuatu yang tidak ringan, berat. Nah, tetapi berdasarkan nasihat dari para ulama, salah satunya telah kita sampaikan tadi dari ucapan Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, dan ucapan-ucapan beliau ini tentu diintisarikan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ternyata menjaga niat tetap ikhlas itu lebih berat lagi dibandingkan acara yang dibatalkan, dibandingkan uang 30 ribu yang dikeluarkan untuk membeli damen, dibandingkan keringat kita yang sudah bercucuran, dibandingkan panas yang kita rasakan, dibandingkan capek dan lelah kita untuk bekerja mengangkat dan memindahkan genteng. Nah, macam-macam itu ternyata menjaga niat agar tetap ikhlas lebih berat kalau ditimbang-timbang. Nah, berat sekali. Nah, berat sekali. Nah, sekarang saya gambarkan, misalkan saya gambarkan, ini saya saking semangatnya membantu, ingin membantu Pak Suaid, dari jam 7 pagi sudah standby. Jam 7 pagi sudah standby, sudah mandi, bersih, bawa alat-alat yang diperlukan kira-kira apa, sampai di rumahnya Pak Suaid. Kan itu. Sudah ada 2-3 orang di sana sambil ngobrol gitu ya. Pekerjaan belum dimulai. Nah, nanti tukangnya yang memang punya keahlian datang baru mulai ngatur. Kerja ini sudah. Saya mulai ikut bantu kerja, mindahkan genteng. Dan misalnya minum teh yang sudah dibuatkan, pacitan sedikit-sedikit, dinikmati kan itu. Kerja orang lain, tetangga sudah mulai berdatangan jam 10, jam 11, kan gitu ya. Nah, sedang asik-asiknya bekerja, pindahkan genteng misalkan. Ini ada tetangga. Nah, tetangga ini memang Masya Allah, sahibul muskilah. Senangnya gawe rame, kan itu. Usil orangnya itu, usil banget. Orangnya usil sekali. Tetangga ini datang, terus ngelok ke. Pak, sampai itu yang kerja yang sungguh-sungguh, yang bener pak. Jangan seperti itu. Nah, coba kalau orang tidak paham ikhlas. Tidak paham ikhlas. Kira-kira marah dan tersinggung gak ini, Pak Nur? Dari jam 7 loh, yang lainnya belum datang ini. Dari jam 7 udah datang, standby, panas, terik, lapar, haus. Kerjanya tenangan ini. Tiba-tiba ini datang terlambat itu tadi karena mohon maaf tetangga itu ternyata memang suka bikin masalah. Usil dia, iseng. Jam 11 ngelok ke, Pak, naik kerja tenangan, Pak. Kira-kira perasaan orang yang tidak mengenal konsep ikhlas gimana? Muara, mungkin gentengnya dilemparkan itu. Wah, kamu itu yang datangnya telat. Enggak tahu saya dari jam 7 pagi tadi. Jangan kata ini basah keringatnya. Masya Allah. Nah, jangan sampai amal ibadah kita digugurkan Allah hanya karena ucapan yang tidak bisa tertahan tadi. Jangan sampai. Minimalnya jangan sampai amal ibadah yang sudah baik tadi, yang sudah berat, pengorbanan kita seperti itu, kemudian ternyata nilai atau kadarnya berkurang di sisi Allah. Kenapa? Karena ternyata kita masih belum ikhlas di dalam beribadah, di dalam berbuat. Bukti ketidakikhlasannya apa? Sakit hati hanya karena disebut orang satu orang ini, Pak, saya kerja tenanan, Pak. Itu sudah sakit hati. Orang kalau ikhlas, mau diloke, mau dipuji, yang tujuannya dia membantu Pak Suaib, kok. Kan gitu ya. Membantu Pak Suaib. Misalkan, nama orang-orang yang membantu ini, ternyata ditulis sama Pak Suaib. 1, 2, 3, 4, Mukhtar, misalkan. Kalau saya kan Mukhtar bin Rifai, Mukhtar, Rifai, misalkan. Abu Nasim, Nasim, Ibn, semua tulis itu nama itu, 30 orang. Pak Suaib karena ingin mengucapkan terima kasih, memberi bingkisan. Isinya gula teh. Gula 1,5 kilo, tehnya 1 kotak kecil itu kan ya, bagi-bagi. Ternyata nama saya gak masuk. Kan itu, padahal dari jam 7 pagi. Ya, dari jam 7 pagi, kerja ini, namanya gak masuk. Oh, kok dapat? Oh iya, yang kerja dapat bingkisan. Bingkisan. Loh, saya gak dapat. Bayangkan orang yang tidak mengenal ikhlas itu, Pak, kulo dereng, Pak. Sadar atau tidak yang seperti ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Sadar, bukan? Sadar. Nah, ternyata ada rasa yang berbeda. Ketika yang lain dapat, oh, saya kok enggak kejar. Apa anaknya mengingatkan, Pak, singannya oleh, Pak, sampai enggak dapat. Yus, enggak apa-apa, leh. Anu, Pak, masa enggak dapat? Iya, Pak. Anak saya minta, ya, Pak. Masya Allah. Konsep ikhlas itu Masya Allah. Orang kalau apa namanya tidak mengenal konsep ikhlas itu tadi satu. Satu iri. Dalam cerita tadi iri dia. Yang lainnya dapat kok saya enggak. Satu. Yang kedua benci. Dan berprasangka buruk kepada Pak Su'aib. Ini enggak terima kasih ini. Yang lainnya dikasih. Saya dari jam 7 loh. Bahkan yang woro-woro sekampung saya. Kan itu. Ngumumkan tetangga-tetangga sini. Padahal mungkin Pak Su'aib sedang mempersiapkan bingkisan yang lebih besar. Kan itu. Karena sudah woro-woro seluruh kambing. Bukan cuma gula sama teh. Ini gula, pasir, beras, minyak, permen, wafer untuk anak-anaknya mungkin kan itu ya. Ini enggak sudah terlanjur benci dulu. Kenapa? Konsep la nuridu minkum jazaan wala syukura. Nah, konsep seorang muslim itu ternyata tidak diterapkan dengan baik. Kita berbuat, kita beribadah bukan untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Nah, bukan untuk mendapatkan balasan dari orang lain. Dan ingat ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dari rahmati Allah azza wajalla. Konsep ini berlaku dalam seluruh kegiatan kita, baik yang sifatnya ibadah antara kita sebagai makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga berlaku dalam muamalah keseharian kita. Mulai dari sholat kita. Nah, mulai dari sholat kita. Konsep ikhlas itu harus. Bahkan ulama mengatakan ikhlas itu satu dari dua syarat diterimanya amal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain ikhlas, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau salatnya tidak ikhlas, ya tidak akan mungkin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu menjadi sebab dia disiksa. Karena ternyata dia melaksanakan salat bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Nah, bukan karena makhluk, bukan karena Allah tetapi karena makhluk. Nah, salat itu harus ikhlas lillahi subhanahu wa taala. Betul-betul ikhlas. Nah, walaupun berat, tetapi harus diupayakan. Walaupun tidak mudah untuk diwujudkan, kita harus selalu belajar dan berlatih untuk sholat. Untuk sholat, para ulama kita memberikan gambaran ikhlas itu seperti apa. Ikhlas itu para ulama sebagiannya mengatakan, nah, an ta'mala fi ala niyatik ma ta'malu fi sirratik. Nah, ikhlas itu apa? Yang kamu kerjakan di hadapan orang itu sama dengan yang engkau kerjakan saat tidak ada orang. Berat. Nah, saya sendiri masih ingin belajar terus yang seperti ini. Nah, yang kita kerjakan di hadapan orang itu sama dengan yang kita kerjakan saat tidak ada orang. Nah, contohnya sholat. Kalau pas makmumnya banyak jadi imam, langsung bacanya. Padahal rencana, contoh misalkan saya, biar yang lain tidak tersinggung. Misalkan saya sholat maghrib, telat. Kan itu ya. Ini rencananya kulhu. Rencananya loh ya. Allahu Akbar takbiratul ihram. Rencana saya, rakaat pertama kulhu. Baru ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Baru amin, ternyata ada dua orang di belakang jadi makmum. Ikut. Pertama kulhu ini rencananya. Nah, akhirnya dirubah. Rodok-dowailah. Tujuannya bukan memberi kesempatan belakang biar bisa baca Al-Fatihah, bukan. Memang karena faktor ada orang di belakang. Kulhu, enggak lah. Rodok-dowai sidik ayah. Wailun likulli humazatin lumazah. Wah. Padahal biasanya motornya cepat. Wailul likulli humazatin lumazah ala dijama mamam. Ini enggak. Karena ada orang di belakang jadinya. Wailul likulli humazatin lumazah. Wah, amin lah bahas. Kayak apa? Peserta MTQ itu. Alladhi jama'a malau wa'addadah. Padahal nek salati dewe. Kulhu. Itu pun kulhu Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Saya. Biar gak ada yang tersinggung maksudnya. Yang seperti ini betul-betul ada atau tidak? Ini yang paling kelihatan Pak Nur pasana ini. Betul-betul ada gak di tengah masyarakat kita seperti ini? Pak Nur? Ada ya? Ada. Jadi rencananya loh sudah di... sudah direncanakan rokat pertama kulhu, rokat kedua anas, biar cepat. Aneh itu, biar cepat. Ternyata ada orang ikut belakang, jadinya langsung berubah. Wailul likulli humazatil lumazah itu pun bahasanya kayak MTQ itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Tajwidnya ternyata belum benar. Masya Allah. Ini masalah sholat. Ini masalah sholat. Nah. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ketergantungan hati itu bukan kepada makhluk, tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Atau contoh yang lain misalkan. Contoh yang lain. Satu kampung ini. Satu kampung. Atau mungkin sesama teman kita, sesama ikhwan, atau mungkin di pondok, atau di tempat-tempat lainnya lah, kan gitu. Kita merasa bacaan kita itu yang paling bagus, yang paling baik dibandingkan si A, si B, si C. Masuk masjid, melihat kanan kayak gini, sing pantas jadi imam aku ini, kan gitu. Cuman karena kita baru datang, pas qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata ada di antara takmir masjid mempersilakan orang lain, Pak, jadi imam. Oke. Ini sudah kecewa. Kok untuk aku yo? Kok bukan saya yang jadi imam? Ini sudah konsep ikhlas itu tidak berjalan. Lihat, kasus seperti ini sudah menimbulkan luka di hati. Kok bukan saya? Jadi sholat itu malah enggak tenang. Bacaannya kok ngene jadi imam. Bacaanku lebih bagus dari ini. Mungkin nanti sampai pada tingkatan lebih parah lagi. Sholatnya sah kok gak ini. Bacaan ini kok ini. Lah kamu sholatnya aja gak tenang kok. Kamu aja sholatnya tidak ikhlas lillahi azza wa jal. Kok malah membahas sholat Pak Iman. Sholatnya sah apa tidak karena bacaannya keliru-keliru. Ini sholatnya sah kok gak ini. Lu HP bacaanku ini. Masya Allah. Ini contoh-contoh yang sering terjadi. Barakallahu fikum. Saya hanya ingin memberikan contoh bahwa konsep ikhlas itu berlaku dalam hal ibadah. Saya contohkan sholat tadi, sholat. Demikian juga nanti berlaku dalam hal muamalah, dalam kehidupan kita sehari-hari, interaksi dengan teman, tetangga, keluarga, istri, suami, anak, orang tua, guru, murid, atasan, bawahan, dan seterusnya. Teman kerja, nah, sesama penjual, sesama pedagang, sesama pembeli, sesama petani, sesama nelayan, dan seterusnya. Itu konsep ikhlas. Harus betul-betul ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang contoh yang lain, karena dengan banyak contoh lebih paham insya Allah, kan begitu ya? Dengan banyak contoh insya Allah lebih paham. Tadi sholat, ya. Tadi sholat kita berikan contoh. Sekarang puasa. Kalau puasa wajib bulan Ramadan, nggak ada masalah, karena semua orang berpuasa, kan gitu. Yang Muslim, yang sudah baligh, mukallaf, bahkan yang belum baligh sekalipun sudah dibiasakan dan dididik untuk berpuasa. Sekarang contoh puasa, tapi yang sifatnya sunnah. Puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis. Masih dengan Pak Mukhtar sebagai contoh. Nah. Nama ilustratif. Nanti kalau disebut nama yang lain, Abdurrahman, Muhammad, banyak ini. Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, banyak. Sekarang Pak Mukhtar, puasa Senin Kamis. Contoh ya, puasa Senin Kamis. Ini kerja di sebuah tempat gitu. Katakan kerja bengkel. Contoh ini ya. Puasa Senin Kamis ini Pak Mukhtar. Jam-jam 1, jam-jam 2. Apa namanya? Ada pelanggan datang. Pelanggan datang minta dikerjakan ini, Mas. Ini rusak ini. Oh iya iya, rusak ini. Ini yang punya motor misalkan lihat, kok kerjanya lambat, Mas? Ini poso, Mas, garo. Masya Allah. Puasa ya, Senin Kemis. Paham si dia. Oh iya iya. Senin Kemis loh. Masya Allah. Marah. Ketika pekerjaannya dinilai lambat, malah kesalahan itu dilimpahkan ke siapa? Ke apa? Ke ibadah puasa. Kan itu. Puasa Senin Kemis sampai garuh. Ini memang lemes biasa orang puasa itu. Malah ngobrol. Puasa itu loh. Malah ceramah. Masya Allah. Sampaian puasa itu untuk diketahui orang, diceritakan orang, disebut orang atau apa. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Justru semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Untuk contoh kasus seperti ini dan yang semisalnya. Ibadah yang kita kerjakan itu disembunyikanlah. Betul-betul disembunyikan, jangan sampai orang tahu. Nah, dibilang kok lambat kerjanya mas? Iya mas, mungkin belum pengalaman saya kalau seperti ini. Nah, punten ge, kami itu ya. Kalau misalkan tidak puas, ya ini yang terakhir kali juga nggak apa-apa. Besok pindah ke bengkel yang lain. Kan gitu ya, bukan puasa ini. Masa, sampai enggak ruh, yang lain pada enggak puasa, saya satu-satunya karyawan yang puasa. Tambah parah lagi. Kan gitu. Maklum, enggak perlulah diceritakan. Para ulama kita masya Allah bagaimana mereka? Para ulama kita bagaimana menjaga amalan itu agar tidak diketahui oleh orang lain. Agar tidak diketahui oleh orang lain. Berpuasa juga seperti itu, sekian banyak para ulama berpuasa, tapi mereka menampakkan seolah-olah tidak berpuasa. Kenapa? Tetap giat segala macam. Bukan pura-pura gini. Kami bilang, hanya untuk berharap disebut orang, kayaknya sudah puasa ya mas ya? Iya. Kok tahu? Malah ditanggepin, kok tahu puasa? Iya, sampean kok lemes? Lah iya mas, orang puasa masa enggak lemes? Mestinya kan kalau konsep ikhlas itu, kok lemes mas? Puasa ya? Ya mungkin belum makan siang ini mas. Jadi itu ya, dihindari. Bohong gak itu ketika mengatakan, oh siang ini belum makan. Memang belum makan dari pagi malah. Bukan malah, oh ya puasa mas, bener sampai ya mas. Disembunyikan. Nah, itu contoh puasa sunnah. Yang kaitannya dengan ibadah. Lillahi subhanahu wa ta'ala, kaitannya dengan seorang makhluk, dengan Al-Khaliq, dengan sang pencipta. Contoh yang lain, bersedekah juga seperti itu. Nah, bersedekah juga seperti itu. Ini, sedekah ini, sedekah infak dan yang semisalnya wakaf yang terkait dengan harta ini, masya Allah, termasuk ibadah yang sangat membutuhkan perjuangan dari kita untuk benar-benar ikhlas. Kalau kita memberi lillah untuk Allah, ya sudah lepas. Lepas itu memang sudah milik Allah, bukan milik kita lagi. Nah, sudah tidak terkait dengan kita, sudah diserahkan sepenuhnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Berat. Karena ini kaitannya dengan harta. Nah, sekarang sebagai salah satu contoh. Sebagai salah satu contoh. Dalam acara kondangan, contoh loh ini. Saya memberikan contoh yang faktual, artinya sehari-hari ditemui di tengah-tengah kehidupan kita. Misalkan ada acara kondangan lah. Acara manten misalkan, ponakan kita menikah. Ada acara walimah. Mungkin kebiasaan masyarakat di situ nyumbang pakai amplop ya. Mungkin kebiasaan di tempat itu orang nyumbang panten itu 25.000. Contoh loh ini ya. Tidak ada keharusan ya dalam Islam nyumbang itu. Nek enggak berarti dosa enggak. Yang itu. Kalau membantu silahkan. Dan juga tidak mesti disimpan dalam kotak. Bisa dititipkan secara langsung sehari sebelumnya, sehari setelahnya. Membantu dalam bentuk apapun silahkan. Tidak ada keharusan. Yang itu. Tapi ini saya hanya menggambarkan kebiasaan di tengah masyarakat kita. Nah, nyumbang manten biasanya 25.000. Ini 25.000 sedikit pak. Sekali-kali 100.000, ya 100.000. Tapi ditulis dari keluarga besar Mukhtar. Wah, ini tulis di amplopnya itu. Bahkan, masya Allah, sebagian keluarga yang kreatif itu mencetak amplopnya sendiri. Pernah menemukan amplop seperti itu? Begitu. Jadi amplop warnanya pink, ada gambar bunga-bunga, terus kemudian aksesorisnya, terus tulisan pakai wangi harum, kemudian tulisan belakangnya keluarga kel titik kel Mukhtar atau Mukhtar tanda dan keluarga alamat lengkap. Itu fungsinya apa? Ya itu tadi acara manten, acara apa-apa segala macam yang ada mungkin kebiasaan sumbangan itu. Tapi seperti yang saya tegaskan tadi dalam Islam tidak ada keharusan seperti itu ya. Nah ini saya hanya menggambarkan faktual saja. Akhirnya jangan kalau 100.000 harus tulis namanya biar tahu yang nyumbang itu kita. Yang nyumbang itu kita. Tulis 100.000 kel Mukhtar. Jadi bawa itu masuk tek. Kan gitu. Harapannya nanti gantian. Kalau pas anaknya yang menikah, nyumbangnya juga 100.000. Masya Allah. Ini kebiasaan yang harus dihilangkan. Kebiasaan yang harus bahkan ada satu daerah itu yang ternyata nama penyumbangnya dicatat. Itu memang katanya hidupnya tertib, padahal tidak tertib. Jadi misalkan satu desa itu disepakati, yang nyumbang itu ditulis namanya, pakai amplopnya itu. Ini Bapak Mukhtar 100.000, ini. Jadi pas, mungkin 2-3 tahun kemudian, Pak Mukhtar ngundang menikah anaknya, dilihat daftar yang kemarin. Oh, biar nyumbangnya 100, kita juga harus 100. Ya, gitu. Ada yang seperti itu. Kalau tidak, malu, takut, atau merasa dihinakan sampai utang-utang mungkin. La haula wala quwata illa billah. Itu contoh kecil. Nah, sedekah. Atau misalkan membantu, misalkan membantu apa korban bencana alam. Membantu korban bencana alam, dos-dosan, karung-karungan atau apa-apa tetap ditulis dengan nama keluarga besar Mukhtar, alamat Wali Kukun. Misalkan. Enggak tahu di sini ada namanya Mukhtar enggak? Keluarga besar Mukhtar, Wali Kukun, Ngawi, Jawa Timur. Insyaallah. Kalau misalkan ditanya, Pak, kalau misalkan enggak pakai nama ini, ya kurang afdol. Kurang afdol. Kalau cuma satu kotak mie, enggak ada nama saya, ya kurang afdol. Enggak mau saya. Harus Haji Mukhtar, Wali Kukun, Ngawi, Jawa Timur. So, apa fungsinya? Kalau memang Anda ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, betul-betul karena Allah, serahkan bantuan itu. Tanpa embel-embel nama, tanpa embel-embel partai, tanpa embel-embel organisasi, tanpa embel-embel ini, dan itu. Wah, ini buat laporan ya, Mas? Tidak mesti seperti itu laporannya. Tidak mesti seperti itu laporannya. Nah, membantu juga seperti itu. Terus infak sedekah, bangun masjid. Nah, ada laporan tiap bulan. Bangga. Kalau misalkan tiap bulan menyumbang paling banyak. Apalagi namanya ditulis. Haji Mukhtar. Bulan ini 100 sak semen. Bulan depan 100 rit pasir. Misalkan. Bulan depannya lagi 100 apa ini. Dan seterusnya. Kalau tidak ditulis, protes kepada takmir. Gimana ini kok laporannya gak lengkap, nama saya gak ditulis ini. Nah, atau misalkan kantornya gak ditulis, bulan depan saya gak bantu loh ini. Dan itu. Masya Allah. Nah, coba bandingkan dengan kehidupan para ulama kita. Yang mereka itu berinfak, bersedekah. Diam-diam, tidak diketahui oleh orang. Nah, jadi tulus, hidupnya itu tulus. Tulus itu bersih, ringan, suci. Tidak ada ganjalan di dalam hati. Al Imam Zainal Abidin itu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Ibnu Husain Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu Zainal Abidin. Kisah ini sangat masyhur sekali. Nah, bagaimana kehidupan kota Madinah ketika itu? Orang-orang miskin, fakir. Nah, merasa terbantu dengan si dermawan misterius. Dermawan tapi misterius. Karena mereka tidak pernah menemui dan tidak pernah menjumpai secara langsung siapakah orang yang memberi dan membantu itu. Nah, di rumah, di depan rumah orang-orang fakir dan miskin, itu teratur, terjadwal. Ada karung gandum dan kebutuhan keluarga. Nah, tanpa diketahui siapa yang memberi, siapa yang membawa. Itu berlangsung beberapa lama. Sampai kemudian ketika Zainal Abidin rahimahullah ta'ala meninggal dunia. Nah, kebiasaan itu berhenti. Tidak ada lagi karung-karung gandum yang diletakkan di depan rumah orang fakir dan miskin di kota Madinah. Nah, kemudian dihubung-hubungkan keilmuan, ketakwaan, sampai kemudian pengakuan dari mereka yang memandikan jenazah Zainal Abidin rahimahullah yang ternyata mendapatkan bekas hitam di bahunya. Tanda semasa hidupnya sering mengangkat barang berat. Nah, sering mengangkat barang berat. Akhirnya disimpulkan bahwa yang selama itu membantu dan meringankan kesusahan orang fakir dan miskin adalah Al-Imam Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala. Nah, mengangkat sendiri tengah malam. Nah, diam-diam itu. Diam-diam, pas orang sunyi, sepi, diangkat, serahkan. Dan diketahui rumah orang fakir, orang miskin itu ini. Tidak diketahui sampai beliau meninggal rahimahullahu ta'ala. Nah, ini Al-Imam Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala. Nah, memberi tapi tidak diketahui. Ini kan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul ditanamkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk kita umat Islam. Hidup ikhlas, tulus, sehingga tanpa beban apapun. Ringan kan orang berjalan itu tanpa beban. Nah, tanpa beban ingin dipuji, tanpa beban ingin disebut, tanpa beban ingin dikenang, kan gitu. Berbuat sesuatu harapannya agar sejarah mencatat. Kan gitu ya. sehingga menjadi sejarah yang akan dikenang oleh anak-anak kita nanti. Oh, pidatonya berapi-api. Kan gitu. Biarkan sejarah bangsa ini. Oh, terus kan gitu. Biar mereka, anak cucu kita, mempelajari bahwa nenek moyang mereka dulunya. Masya Allah. Jadi kalau tidak dicatat, gimana? Marah, kecewa, dan semisalnya. Jadi tujuannya agar sejarah mencatat. Begitu. Agar sejarah mencatat. Subhanallah. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang pada hari kiamat nanti akan mendapatkan tempat berteduh. Pada hari tidak ada tempat berteduh dan bernaung kecuali mereka yang diberi naungan oleh Allahu Azza wa Jalla. Salah satunya apa? Rajulun. Seseorang tasaddaq, dia bersedekah. Seseorang itu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillahi subhanahu. Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sampai digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Ini sudah gambaran yang paling puncak tentang keikhlasan yang diinginkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berinfak, jangankan orang lain, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang pernah diinfakkan oleh tangan kanannya. Jangankan orang lain, anggota tubuh yang lain saja enggak paham, enggak ngerti. Itu saking betul-betul rahasia, diam, sembunyi. Enggak usah disebut nama saya, cukup ini saya bantu. Saya percaya. Nah, saya percaya bahwasanya Anda apa orangnya amanah. Saya bantu ini, tidak usah disebut nama saya. Kalau memang untuk sebuah laporan, karena Anda juga memang diharuskan membuat laporan karena Anda misalkan bertugas sebagai bendahara, tulis hamba Allah. Enggak usah cerita ke sana kemari. Iya, cukup. Nah, bukan karena betul-betul tangan kirinya disembunyikan begini, ngamalkan hadisnya terus berarti gini, enggak ketahuan. Bukan. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga keikhlasan di dalam berniat. Jangankan orang lain, tangan kirinya aja enggak tahu. Tangan kirinya saja tidak tahu. Itu sedekah lillahi subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah kata al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Nah, kata Sufyan ats-Tsauri, ma 'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati bi annaha tanqalibu alayya. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Nah, pekerjaan terberat, tidak ada yang lebih berat dari itu. Saya ulangi kembali, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, pekerjaan terberat, tidak ada pekerjaan yang lebih berat daripada itu untuk aku lakukan, kecuali nah, selalu mengkoreksi niat keikhlasan tadi. Kenapa? Li'annaha tanqalibu alayya. Karena ternyata niat itu seringkali berubah-ubah. Keikhlasan itu bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Itu pekerjaan paling berat yang dirasakan seorang ulama besar seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ulama besar Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, sampai-sampai mengatakan seperti itu. Pekerjaan terberat, dan tidak ada pekerjaan yang lebih berat untuk aku lakukan kalau dibandingkan dengan selalu menjaga dan mengkoreksi niat. Karena ternyata niat itu selalu berubah-ubah. Nah, niat itu selalu berubah-ubah. Nah, itu tadi terkait dengan ibadah-ibadah yang saya berikan contoh, misalkan sholat, puasa, zakat, seperti infak sedekah yang saya sebutkan tadi. Demikian juga haji dan umrah. Nah, berapa banyak orang yang tersinggung bahkan marah setelah pulang dari ibadah haji, tidak dipanggil haji, tidak dipanggil bu hajah. Dalam penulisan nama, kalau tadi dalam panggilan dalam penulisan nama, nama apapun, undangan ini dan semisalnya laporan, kalau tidak ada embel-embel ha di depannya, tersinggung dan marah. Nah, bahkan kalau dipanggil tanpa sebutan haji, nggak mau menoleh. Kan itu, Pak Mukhtar, Pak Mukhtar, baru dibisikin haji, Pak Haji Mukhtar, oh iya, kenapa ya, nanti bisa saya bantu, kan gitu, misalkan, masya Allah, dan yang seperti itu banyak sekali, banyak sekali, undangan, undangan walimah misalkan, tertulis apa kepada yang kami hormati Bapak Mukhtar sekeluarga. Ini yang undang, yang datang sebagai apa pembawa undangan. Katakan anak muda, keluarga dari mereka yang memang ditugaskan keliling, antarkan surat undangan. Pak, ini ada undangan dari keluarga besar kami menghadiri Walimatul Urus pada hari ini tanggal sekian jam sekian di tempat ini. Wah, ini sampean enggak keliru dah. Ini bukan saya ini. Loh, ini sampean. Bukan, ini bukan saya. Bukan saya ini, salah. Pulang. Laporan. Ya itu Pak Mukhtar itu. Kok katanya salah? Coba dicek lagi, cek lagi. Kalau saya ada H di depannya. Loh, ada cerita seperti ini. Enggak main-main loh. Sampai separah ini ada. Sampai yang keliru. Kalau Mukhtar saya bukan Mukhtar saya. Datang kedua. Nah, ada haji di depannya. Tahun kemarin mas saya haji. Ngedol sawah ya mas. Angel haji. Susah haji. Sekarang ngantri 15 tahun. Haji gak diakoni tadi haji. Nah, ini baru haji ya. Insya Allah saya hadir. Terus. Ibadah. Saya kira sudah lengkap. Contohnya sholat. Ya. Puasa, zakat, tadi saya contohkan beberapa bentuk infak dan sedekah, haji juga seperti itu. Dan subhanallah sekali lagi, itu sering sekali terjadi. Jadi ada perasaan tidak suka, kurang serak, kalau sudah haji kok tidak dipanggil haji. Nah, kalau tidak dipanggil haji. Nah, jadi ternyata berangkat haji itu yang dikejar status. Bukan mendapatkan haji yang mabrur, alladzi laisa lahu jazaa' illal jannah. Ternyata bukan itu yang diharapkan. Melaksanakan ibadah haji agar mabrur, karena haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang diberikan untuknya kecuali nah, surga. Balasan yang terbaik itu sudah. Nah, ini pulang yang dikejar status. Nah, yang dikejar status. Kalau sudah haji nanti undangannya berbeda, posisinya berbeda, nanti selalu tampil ke depan, baca doa, khutbah. Masya Allah, khutbah gak bisa. Kan itu. Jadi baca mukadimah aja keringetan. Innal hamda. Ini sudah fasih ini saya memberikan contoh ini. Alhamdulillah. Nah, ini yang mendengarkan sambil ngantung-ngantung ini. Masya Allah. Begitu Pak Nur ya. Dan itu Masya Allah. Ini contoh-contoh saya berikan. Contoh-contoh yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tadi. Salat, puasa, sedekah, infak, haji, dan seterusnya. Dan seterusnya. Terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang contoh-contoh berikutnya tentang muamalah kehidupan kita sehari-hari. Muamalah kita sehari-hari. Kita sekarang mulai dari kehidupan rumah tangga. Nah, muamalah itu hubungan berinteraksi ya. Interaksi antar sesama kita sama manusia. Kita mulai dari dalam rumah tangga. Nah, seorang istri yang tidak mewujudkan konsep ikhlas dalam tugas kesehariannya, yang ada itu cuma kecewa, sakit hati, merasa dihina, direndahkan, tidak dihargai. Kenapa? Karena konsep dia itu tidak ikhlas lillahi azzawajal. Nah, mestinya seorang istri ketika melayani, berkhidmat ya, kepada suaminya, karena dia sadar sepenuh hati bahwa itu adalah perintah dari Allah. Tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata ingin mendapatkan pujian dari suami. bukan semata-mata ingin mendapatkan pujian dari suami, bukan karena ingin mendapatkan balasan perhatian dan kasih sayang dari suami. Jadi dorongan dia memasak, dorongan dia berdandan, ya, alasan dia kemudian bersih-bersih rumah, nah, alasan dia melaksanakan tugas kesehariannya sebagai seorang istri, itu bukan karena ingin mendapatkan balasan kasih sayang dan perhatian dari suami. Nah, sehingga ketika suatu saat suaminya tidak melimpahkan kasih sayang, suaminya tidak bersikap lemah lembut, suaminya tidak memuji dan tidak menyanjung, sakit hati, kecewa. Nah, Anda wahai sebagai seorang istri, ketika berkhidmat melayani suami, itu adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah SAW. Jalani dengan senyum, walaupun mungkin suami Anda tidak menghargai atau kurang menghargai, tidak ada kecewa, tidak ada sakit hati. Capek-capek Anda wahai istri, pagi belanja, masih meruput, wadem, oh, dingin, musim dingin. Ke warung ini tutup, warung sana agak jauh, dilakoni, warung berikutnya, set. Belanja sayur mayur, tempe, tahu, bumbu semua, pulang ke rumah ya. Ini suami masih tidur, selesai sholat subuh, suaminya tidur. Anda wahai istri masak, wah, serang, sudah. Nah, Anda sudah merasa melakukan hal yang terbaik. Siap di meja makan, nasi putih mengepul asapnya. Ya. Sambal teri, tempe, wah, sayur apa namanya, cabayem. Nah, udah lengkap, teh panas, kan itu ya. Saatnya suami dibangunkan karena akan berangkat ngantarkan anak-anak ke pondok. Atau mungkin ingin berangkat bekerja, bangunkan, mandi, selesai mandi. Suami melihat sajian makanan di atas meja makan itu. Gak sarapan, Bu? Gak sarapan saya. Loh, kenapa, Mas? Gak tertarik, belas. Ini tenang, nanti ada saatnya buat suami. Jadi untuk kaum istri jangan, wah ini belo suami enggak. Nanti kita beri contoh yang berimbang. Yang berimbang nanti dikiranya ustaznya gak imbang. Enggak. Ini pas contoh pertama istri. Misalkan sekarang suami. Terus gak sarapan, Bu. Loh Mas, ini dimasak anu, Mas. Terus gak tertarik. Entekne dhewe ae. Habiskan penelitiannya. Masya Allah. Ini ibu para istri. Rahimakumullah. Coba, memang berat. Nah, ya untuk selamat dunia akhirat, bahagia itu memang berat, ada perjuangan. Berat ya, sudah tadi saya gambarkan pagi-pagi dingin ke warung masak, istrinya, suaminya mendengkur ya. Wah, gitu. Ini kita kerja, serang-serang, wah. Mungkin sampai bersin karena saking pedesnya itu, wajing. Ternyata sudah siap segala macam, istri sudah menunggu biar disantap, ternyata gak tertarik. Mas, gak nyablas ini. Yang mana tak beli di warung aja. Anda, wahai sebagai seorang istri, coba wujudkan konsep ikhlas. Anda memasak. Kemudian bertugas ya. Dari pagi ke warung, potong-potong bumbu, osreng-osreng, masak nasi. Itu sebenarnya untuk mendapatkan pujian dari suami. Ya. Atau ingin melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu. Anda memasak itu untuk mendapatkan sanjungan, mendapatkan perhatian dari suami, kasih sayang dari suami, atau ingin mendapatkan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang Anda harapkan adalah kasih sayang dan cinta dari Allah, walaupun suami Anda tidak memberikan kasih sayang dan cinta itu, tidak ada kecewa dan sakit hati. Oh ya sudah Mas, nggak apa-apa, kan itu, nggak apa-apa. Nah, sudah cukup selesai. Atau misalkan mau dimasakkan apa Mas nanti siang? Yang sesuai dengan selera. Itu sambil nahan napas mungkin istri itu bilang itu. Nanti siang masak apa Mas? Tapi ya diusahakan, diupayakan. Ustadz ngomong to'ai. Ya memang tugas saya ngomong. Tugas saya itu memberikan nasihat, arahan, tuntunan. Dan mudah-mudahan sudah saya lakukan. Insyaallah, alhamdulillah sudah saya lakukan. Kalau menyampaikan sesuatu yang belum dilakukan berat. Bebannya gak bisa tidur. Nyuruh orang dia sendiri tidak melakukannya itu gak bisa tidur Mas. Gak enak jadi ustadz itu memang. Dalam hal ini. Dan gitu. Sudah. Alhamdulillah suaminya berangkat. Kita gak usah kecewa. yang sudah dimasakkan tadi agar tidak sia-sia, dibungkus atau mungkin dengan mangkok dan piringnya bagikan ke tetangga. Karena ternyata yang namanya sayur bayam itu kalau dipanasi yang kedua kali katanya tidak enak, kan itu katanya tidak bagus. Masih panas-panas itu udah suaminya berangkat kerja, kan gitu ya, pakai cadar, pakai baju hijab yang syar'i seorang muslimah, keliling ke tetangga, "Bu, saya masak ini." Enggak usah dibilang, "Suamiku enggak doyan, Bu." Makanya saya bagikan, enggak perlu. Tidak perlu diberikan keterangan seperti itu ya. Tidak perlu, tidak ada keharusan diberikan keterangan seperti itu. Tinggal dibagikan ini lengkap atau misalkan dibungkus, kan itu. Atau mungkin anaknya sekolah di pondok, kan gitu ya. Dimasukkan plastik di sambil senyum, enggak usah marah-marah, enggak usah apa sewot atau ngancem besok nggak tak masakkan lagi, kan gitu. Enggak, mungkin hari ini nggak punya selera tapi besok pagi punya selera, kan itu bungkuskan, titipkan anaknya, le nak atau nduk, nanti kalau sampai pondok bagikan sama teman-temannya, kan gitu ya, dimakan di jalan atau bagaimanalah ya, agar tidak sia-sia. Tetap sedekah, kita tidak berdosa, Anda wahai istri tidak berdosa, kan gitu ya, Anda sebagai istri itu tidak berdosa mendapatkan sudah melaksanakan tugas sebagai seorang istri yang baik, kemudian mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Demikian juga Anda telah bersedekah. Jadi begitu. Nah, ini dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kehidupan rumah tangga. Contoh yang lain, masih istri. Masing-masing dua insyaallah. Masih istri. Istri bertugas masyaallah, istri yang salehah, istri yang baik. Rumah ditata, diatur, dipel, bersih. Kemudian apa namanya? Sawang. Sawangnya itu dibersihkan. Wah, semua ditata, dipel, resik. Kaca itu dibersihkan pakai semprotan itu. Kayak petugas di bank, apa di kantor-kantor itu ya. Bersih banget. Kemudian tiap pojok dikasih pengharum ruangan. Masya Allah, sudah bersih, sih. Hotel aja kalah. Kan gitu ya, hotel aja kalah. Betul kan? Suaminya, masya Allah, orangnya berantakan. Kan itu. Pulang dari tempat kerja, misalkan baju mestinya dihanger, ya, pakai gantungan baju itu disimpan di tempatnya, ini enggak. Baju dilepas, simpen di lantai, di atas meja, sampir ke di kursi. Misalkan barangnya tidak tertata. Masya Allah. Suaminya begitu. Nah, seorang istri yang tidak memahami konsep ikhlas, itu cuma hidupnya menggerutu terus. Sakit hati, kecewa terus, marah terus. Lihat suaminya, pegel, matanya gatel. Yang itu. Mas, bawa yang rapi, yang teratur. Soalnya gak ngerti istrinya itu capek bersihkan seperti ini. Itu yang tidak mengenal konsep ikhlas. Tapi kalau yang mengenal konsep ikhlas, masya Allah, lihat suaminya seperti itu justru dibantu. Kan itu, bukan dimarahi. Dia faham dan sadar, ini kekurangan suami saya. Suami saya itu orangnya baik, tapi tidak teratur. Suami saya itu orangnya perhatian, pekerja keras untuk menyenangkan istri dan anak-anaknya, tapi tidak rapi. Maka disempurnakan kekurangan pada suami tadi. Kalau suaminya sudah seperti itu, misalkan suatu saat pas buka baju, pas mau diletakkan, disampir ke asal-asalan, "Mas, sini, tak gantungkan bajunya. Ini barangnya tak tatakan." Barangkali itu menjadi sebab suami Anda berubah. Iya kan? Bisa menjadi berubah. Itu konsep seorang istri yang ikhlas. Seorang istri yang ikhlas seperti tadi, masya Allah, dia tidak pernah kecewa, tidak ada sakit hati. Nah, karena apa yang diharapkan? Ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup dua contoh untuk istri. Giliran suami sekarang. Tidak perlu saling menyalahkan. Nanti kalau pulang sampai di rumah, disindir sampean, mas. Enggak usah, kan itu. Kena sampean, mas. Atau misalkan suaminya, "Dek, apa kirim SMS buat ustaz apa biar ngusulkan matanya?" Enggak usah seperti itu. "Iya, saya salah, Dek. Saya salah, mas." Kan itu. Ini sekarang contoh berikutnya. Dalam kasus masak-memasak sekarang. Kan begitu ya. Dalam kasus masak-memasak. Ini sebaliknya tadi. Nah, suami sudah bekerja, masya Allah, dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore. Uang belanja yang diberikan sudah di atas rata-rata diberikan kepada istri, kan gitu ya. Tapi ternyata istrinya itu kalau masak tidak sedap. Masaknya cuma itu-itu aja, enggak bisa berubah-ubah. Sudah dibelikan buku resep Nusantara sampai 3. Dari yang paling tipis sampai yang paling tebel. Kan itu. Saking semangatnya itu didownloadkan YouTube. Oh, cara membuat oseng-oseng. Oseng-oseng ini, cara membuat ini video yang enggak ada gambarnya loh ya. Kalau cuma YouTube gambar apa? Video memasak itu biasanya cuma tangan sama ini, tangan kan gitu ya. Ibumunya sekian potong-potong. Distel ke, Dek, lihat ini, Dek. Cara masak yang baik. Ternyata hasilnya juga agak berubah. Itu aja. Isone mung mie goreng. Mie goreng, goreng tempe, goreng tahu, nasi kadang-kadang gosong. Kan itu. Itu ternyata berjalan bukan cuma setahun dua tahun. Sejak menikah 10 tahun yang lalu itu aja. Masya Allah. Nanti kalau pulang, Dek, kena tadi. Enggak usah seperti itu. Ikhlas. Gitu. Hidupnya ikhlas. Ikhlas enggak usah saling nyindir-menyindir. Koreksi diri sendiri. Itu namanya ikhlas. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Kan itu. Nah sekarang seorang suami yang dia menerapkan konsep ikhlas. Lillahi azza wa jal. Ketika dia memberi uang bulanan lebih dari atas rata-rata. Dia belikan buku resep Nusantara sampai 3. Bahkan dia downloadkan cara memasak dari YouTube berbagai macam. Dibelikan HP hanya untuk fungsinya, Dek, kalau saya berangkat kerja, cobalah berlatih memasak. Kan gitu. Mungkin sampai berjuang diantarkan, menemui apa belajar dan berguru kepada Ummu Fulan, seorang ibu, ummahat misalkan, istri temannya yang pintar masak, tak antarkan, Dek. Macam-macam usaha dilakukan agar istrinya itu pintar masak, sehingga menu masakannya bervariasi. Ternyata sampai 10 tahun tidak berubah-ubah. Seorang suami yang menerapkan konsep ikhlas, itu tidak akan pernah kecewa dan tidak ada sakit hati. Tugas dia sebagai suami sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Membantu istri agar pintar memasak. Membantu istri mendorong dan mendukung semaksimal mungkin agar pintar bervariasi dalam menu sajian makanan. Kan itu. Dia tidak pernah kecewa, tidak pernah sakit hati. Yang penting dia sudah menjalankan tugasnya. Kan itu. Dia juga tidak merasa sakit hati. Kalau misalkan temannya nyindir. Kang, 10 tahun saya berteman. Sudah puluhan kali saya ke rumah jenengan. Mesti. Kan ini. Apa? Mesti yang disajikan itu terus. Gak berubah-ubah itu mas. Misalkan. Itu gak eskawa. Ya, memang istiqomah itu susah. Istiqomah mempertahankan menu makanan buat tamu. Itu memang susah. Enggak ada orang seistiqomah saya. Yang lain itu tamunya ganti, sajiannya ganti. Kan gitu. Hari ini tempe, besok tahu. Kalau saya enggak, dari dulu mas, konsisten. Tempe ya tempe terus. Misalkan begitu. Jadi enggak usah kecewa, enggak usah sakit hati, enggak usah. Wah, enggak usah. Tapi mereka, para suami, yang tidak mengenal konsep ikhlas. Apa? Istrinya dimarahin. Istrinya dikata-katain. Istrinya dibanding-bandingkan. Kamu itu kalau dibandingkan istrinya sana, wah gak ada apa-apanya, Dek. Itu loh, buat contoh. Istrinya Pak Mukhtar itu. Misalkan. Contoh istrinya Pak Mukhtar itu pinter memasak itu loh. Tiap hari beda mesti menunya. Itu istri tambah sakit hati. Masaknya malah tambah jelek nanti. Malah gak ada rasanya. Sudah. Terima apa adanya, alhamdulillah. Yang jelas panjenengan sebagai suami sudah bertugas. Ya. Sudah bertugas melaksanakan kewajiban, membantu istri, mendukung istri, mendorong, memberikan support dan motivasi agar istri itu bisa masak. Nah, tidak usah hanya karena masakan kemudian cerai. Kan gitu. Akhirnya sudah bertahun-tahun, Dek, udah Dek, enggak usah masak aja, beli aja. Kan gitu. Daripada uang itu dibuat masak, dibeli aja enggak, justru didukung, didorong, terus dipuji. Gimana Mas masakannya sekarang? Pas. Gitu. Bukan enak. Pas-pasannya tuh. Ya pas kayak gini rasanya. Tapi gak usah diterangkan sama istri. Gimana mas rasakannya? Pas. Oh, wah istri udah seneng. Wah udah sukses berarti saya. Mengamalkan 3 pusaka resep Nusantara. Ya masakannya mas. Pas. Atau gimana? Cocok. Ya cocok sama lidah istri misalkan. Masya Allah itu sudah. Agar keluarga itu harmonis. Prinsip dan konsep ikhlas itu harus dijaga. Itu contoh pertama ya. Contoh kedua biar imbang. Nah, contoh kedua biar imbang. Nah, misal ini masalah pertama tadi kan masak memasak. Kalau contoh kedua tadi kan bersih-bersih rumah, Pak Nur ya. Yang istri. Sekarang suami juga masalah bersih-bersih rumah, toto-toto rumah misalkan. Rumah luas, ada halaman depan, halaman belakang, kan genteng semua. Ini suami, masya Allah, kan gitu ya, suami sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya apa? Halaman depan disapu, ada sampah dibakar, kan begitu ya. Ada genteng bocor diperbaiki, lampu rusak diganti, cat yang sudah agak apa sudah berubah karena 3, 4 tahun, 5 tahun diganti, semua sudah dilakukan oleh suami. Karena suami ini suami yang saleh, suami yang baik, suami yang ideal. Semua tugas sebagai seorang suami itu dilaksanakan, dilaksanakan, dilaksanakan. Tapi masalah ternyata istrinya, kan ini ya, mungkin perasaannya tidak enak atau barangkali sedang datang bulan menstruasi, semuanya serba salah di mata dia. Kan gitu ya, serba salah di mata dia. Nah, misalkan istrinya sudah tahu, kemarin sore suaminya baru bakar sampah. Baru aja bakar sampah, sampah numpuk itu sudah dibakar. Ini pagi harinya, mas sampean itu jangan malas-malasan seperti ini. Sampah itu dibersihkan, dibakar sana. Masya Allah, padahal gak ada sampah. Sampah itu sudah dibakar kemarin sore. Istrinya tahu. Nah, ini seorang suami yang mengenal konsep ikhlas bagaimana? Marah? Tersinggung? Sakit hati? Enggak. Oh iya dek, ambilkan koreknya. Oh iya yang tidur-tidur aja. Oh iya, ambil koreknya, korek. Sama kertas untuk bakar sampahnya. Oh iya, istrinya bilang, sudah ke belakang, kertas yang satu lembar itu dibakar aja. Selesai, masuk lagi. Udah, sampahnya dibakar. Ah gitu mas. Ya, maturnuwun. Padahal yang dibakar cuma satu kertas tadi yang diambilkan istrinya. Itu seorang suami coba, kehidupan seperti itu kan enak ya. Enak, istri pasti senang kalau kayak gitu. Kita suami ngopo berjuang. Ikhlas itu berjuang. Ikhlas itu harus berkorban memang. Kadang-kadang berat, kadang-kadang sakit tadi itu dibuang semua. Itu dalam konsep muamalah. Nah, konsep ikhlas di dalam muamalah yang sebutkan contohnya tadi dalam kehidupan rumah tangga. Nah, dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga ikhwati fillah, para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka benarlah. Nah, kata Yusuf bin Asbat rahimahullah. Kata Yusuf bin Asbat rahimahullah, ini sebagai kesimpulan untuk sesi yang pertama. Tadi kan contoh-contohnya itu kalau memang untuk dipraktikkan saya katakan berat ya. Berat itu karena melawan ketersinggungan pribadi, melawan egois yang ada di dalam diri. Nah, tetapi memang benar kata salah seorang ulama yang bernama Yusuf bin Asbat rahimahullah, kata beliau, takhlisun niyyah min fasadiha asyaddu 'alal 'amilin min tuli al-ijtihad. Ini kata Yusuf bin Asbat rahimahullah. Nah, kata beliau rahimahullah, mengikhlaskan niat, menjaga dan meluruskannya agar tidak salah, supaya tidak rusak, itu ternyata lebih berat dirasakan oleh mereka yang senang dan gemar beribadah. Nah, mereka yang senang beribadah, ibadahnya banyak, ibadahnya panjang, lama, mereka semua merasakan, kata Yusuf bin Asbad rahimahullah, ternyata masih lebih ringan dibandingkan menjaga niat itu agar tetap lurus, ikhlas, tulus. Beberapa contoh, seperti contoh 4 contoh terakhir yang saya berikan tadi, 2 untuk istri, 2 untuk suami, memang berat. Bayangkan apa yang dirasakan seorang istri, pagi-pagi berangkat ke warung belanja, potong-potong, membersihkan, dicuci, digoreng, ditongseng ya, ditumis, disajikan, semua dibersihkan, dapur, meja, bersih. Ternyata suami hanya mengatakan, aduh gak selera deh. Berat gak itu kok kemudian untuk meluruskan niat? Bukan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari suami, tapi karena lillahi subhanahu wa ta'ala, berat. Tapi benar kata para ulama tadi, seperti yang saya sebutkan salah satunya, Yusuf bin Asbad rahimahullah, menjaga niat agar tetap lurus dan ikhlas itu memang berat. Nah, tapi kalau kita ingin mendapatkan surga, pahala dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, memang harus begini perjuangannya. Memang harus begini perjuangan. Nah, atau misalkan tadi seorang istri yang senang bersih, senang teratur, rapi, ternyata suaminya sudah belasan tahun wataknya tidak berubah, Selalu saja pakaiannya tidak bisa diatur, barang-barangnya tidak teratur, barang milik pribadinya sendiri mungkin kunci motor, tanya terus, "Dek, kunci motornya di mana?" Padahal kunci motor itu yang pakai ya suaminya terus, istrinya enggak pernah pakai motor itu. Dia sendiri yang pakai motor, kuncinya dia sendiri yang nyimpen, dia sendiri yang ini dan ngatur segala macam. Istrinya misalkan, "Kuncinya mana ini, wah?" Berat seorang istri merasakan menghadapi seperti itu, tapi belajarlah untuk ikhlas. Belajarlah untuk ikhlas, karena kalau sudah sampai pada tingkatan ikhlas, itu semua akan dihadapi dengan tenang. Suami juga sama. Suami juga sama. Betapa kecewanya seorang suami secara umum, lazimnya begitu. Nah, sudah diberi uang bulanan lebih dari rata-rata, dibelikan buku resep masakan, diantar sana, diantar sini, kan gitu. Didownloadkan dari YouTube cara masak yang benar seperti apa, alat-alat masaknya, wah, alat-alat masaknya itu bukan alat-alat masak yang mungkin 2 tahun sudah, apa namanya, sudah berkarat, enggak. Ini 10 tahun, 20 tahun, masih kempling, kencing. Alat masak itu dibelikan kompornya yang biru. Bukan merah, warna apinya itu biru. Gasnya yang bukan gas biasa, yang gas mahal. Bright. Misalkan, macam-macam. Tapi ternyata masakannya itu-itu. Kan itu. Berat enggak untuk menjaga agar tetap, apa namanya, tulus dan ikhlas. Berat memang perasaan kita untuk kemudian tidak kecewa dan tidak sakit hati. Berat. Tapi itulah tadi. Memang ikhlas itu berat. Tapi kalau sudah dipelajari, dibiasakan, dilatih, pasti menjadi ringan. Pasti menjadi ringan. Nah, contohnya kembali ke cerita pertama yang saya sebutkan tadi. Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Bayangkan mahkota yang sedemikian mahalnya itu cuma diberikan cuma-cuma, hanya diberikan cuma-cuma kepada seorang pengemis, kemudian pulang lanjut perjalanan. Enggak mikir sama sekali. Waduh. Pengemisnya enggak ngucapin terima kasih. Buat apa nanti ya? Ketahuan enggak ya? Waduh, nanti enggak. Selesai. Tidak ada beban yang menggelayuti dalam pikirannya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Naam. Sebagian ulama salaf menyatakan man sarrahu an yukmila lahu amalahu falyuhsin niyyatahu. Fa inna Allah azza wa jal ya'jurul 'abda idza hasana niyyatahu hatta bil luqmah. Sebagai penutup, ini ucapan ulama salaf, beliau mengatakan barang siapa yang ingin amal ibadahnya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, luruskan niatnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala besar kecil banyak sedikitnya sesuai dengan niatan si hamba tadi. Nah, sampai pun sedekah hanya dalam bentuk sesuap nasi saja. Nah, hanya sesuap nasi saja. Nah, itu pahalanya bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat yang ada di dalam hatinya. Tapi amalan yang sebesar apapun akan berkurang nilainya, bahkan tidak berarti apa-apa kalau niatnya salah dan keliru. Maka Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Alangkah banyaknya amal ibadah yang kecil menjadi besar di sisi Allah karena niat yang ikhlas, dan alangkah banyaknya amalan yang besar dan banyak itu menjadi kecil dan tidak berarti apa-apa di sisi Allah karena niatnya yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pada sesi yang pertama ini bermanfaat, dan akan kita lanjutkan insyaallah pada sesi yang kedua nanti. Naam, sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalkan ada pertanyaan, mohon yang terkait dengan tema dan materi. Karena nanti kalau misalkan ada 10 pertanyaan, 5 pertanyaan terkait dengan materi, itu yang didahulukan insyaallah. Nah, kalau yang 5 lainnya bisa dijawab, dijawab. Kalau tidak, ya wallahu a'lam bishawab. Ya, bagaimana perintah agama untuk menjaga amal saudaranya supaya tidak rusak atau tetap ikhlas? Ini pertanyaan pertama dan satu-satunya untuk sesi pertama ini, kan itu ya. Karena kan pertanyaan untuk nanti sebenarnya, okay? Untuk nanti, tapi karena sudah terlanjur dibawa ke depan, kita jawab. Tapi jangan disusul, wah terlanjur, tambah meneh. Enggak, cukup satu ini aja. Bagaimana perintah agama untuk menjaga amal saudaranya supaya tidak rusak atau tetap ikhlas. Nah, yang pertama ini untuk amal saudaranya ya, atau untuk kitanya? Untuk saudaranya. Yang pertama, kita dianjurkan di dalam Islam untuk mendoakan dia. Ya Allah, bantulah saudara saya agar ikhlas di dalam beribadahnya. Kan gitu ya. Satu, kalau itu misalkan tidak diketahui, atau kalau misalkan kita ketahui orangnya, kita doakan langsung di hadapannya. Jazakallah khairan, semoga Allah membalas dengan yang terbaik, dan semoga Allah memberikan keikhlasan buat Anda, juga buat saya, juga untuk kaum muslimin. Itu yang pertama, mendoakan agar saudara kita itu dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan untuk mewujudkan ikhlas. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua seperti etika dan adab yang diajarkan di dalam Islam. Berikanlah balasan. Balasan yang sesuai dan tidak berlebihan. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, na'am, Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Man ahsana ilaikum fakafi'uh." Barang siapa berbuat baik kepada kalian, balas. Tapi tidak berlebihan. Kalau misalkan kamu tidak bisa membalas dengan yang sebanding, doakanlah, kata Nabi begitu. "Falyad'u lahu bil khair." Berikanlah doa kebaikan untuknya. Nah, demikian juga dalam berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u barang siapa man ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah," dan seterusnya ya. Ayat-ayat yang lainnya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kebaikan. "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kalian diberikan ucapan salam, doa-doa, balaslah dengan doa yang lebih baik atau paling tidak semisal. Itu perintah dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah disebut-sebut kebaikannya. Disebut-sebut kebaikannya. Diakui. Al-i'tiraf bifadlil ghair. Kita mengakui kebaikan orang lain. Itu membantu orang untuk berbuat ikhlas. Tetapi sewajarnya. Tidak berlebih-lebihan. Misalkan ada orang membantu untuk keperluan perbaikan masjid 10 sak semen. Amin. 10 sak semen. Kemudian kita sebutkan, "Masya Allah ya, Pak Syuaib ini membantu masjid dengan 10 sak semen. Matur nuwun, semoga Allah memberikan dengan balasan yang terbaik, mencurahkan keikhlasan untuk kita semua." Titik. Cukup itu sewajarnya. Tidak berlebih-lebihan. "Masya Allah, Pak Syuaib ini memang orangnya baik. Dari dulu saya kenal orangnya baik. Bukan sekali ini aja membantu, tapi sebelumnya juga membantu. Dan saya yakin nanti akan membantu lagi." Oh, ini sekaligus ini, minta ini. Nah, tapi sewajarnya saja. Tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihan. Demikian juga cara yang berikutnya agar saudara kita tidak rusak amalannya, agar kita menjaga lisan kita. Nah, menjaga lisan kita itu artinya apa? Tidak menilai kebaikan itu dengan keburukan. Misalkan saya berikan contoh, Pak Syuaib tadi menyumbang 10 sak semen untuk masjid. Jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik, misalkan, "Duh Pak Syuaib, sampean orang kaya kok nyumbangnya cuma 10 sak." Ini akan akhirnya mendorong dia untuk tidak ikhlas. Kasihan kan kalau kemudian, "Loh ini sudah, kamu kok." Enggak, tapi terima kasih Pak, 10 sak ini sudah cukup banyak. Tidak usah diberikan komentar, "Sampean orang kaya kok gajinya tinggi besar kok cuma 10 sak semen kurang nih Pak." Enggak. Tapi diberikan kata-kata, dibalas dengan kata-kata yang baik. "Matur nuwun, 10 sak ini kami terima, semoga Allah memberikan yang terbaik." Begitu insyaallah Pak, secara ringkas dan nyata praktek di lapangan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.